السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان saudaraku kaum muslimin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita di pagi hari ini. Termasuk di dalamnya adalah nikmatul hayah, yaitu nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita setelah kematian kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan kembali. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya kepada Rabbmu lah segala sesuatu itu akan berakhir. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Dan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan berakhir, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia ini. Akan tapi ketika amanah kehidupan itu masih ada pada diri kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri atas nikmat hidup ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, inna a'mar ummati baina 60 wa 70, sesungguhnya umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita seutama-utamanya umur dari umatku itu adalah yang afwalukum a'mara wa ahsanikum akhlaqa, yang panjang umurnya dan juga baik akhlaknya, dan riwayat yang lain yang baik juga agamanya. Ya, agamanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidayah itu menyapa kita, maka itulah sebaik-baik yang Allah takdirkan untuk kita pada saat ini. Adalah hidayah itu sampai kepada kita sehingga kita bisa di umur kita seperti ini bisa merasakan nikmatnya Islam dan juga nikmatnya sunnah, nikmatnya keimanan dan juga nikmatnya ilmu. Ya, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman, a'azzakumullah azza wa jalla. Ternyata dalam kehidupan kita juga ada sesuatu yang harus kita raih, yaitu adalah barakatul hayah, yaitu keberkahan hidup. Ya, keberkahan hidup. Karena mencari keberkahan dalam hidup kita ini adalah sesuatu hal yang niscaya, yang harus kita cari. Para nabi dan para rasul, mereka semua adalah orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Isa alaihi salam menjelaskan, sungguh Allah telah memberikanku Alkitab, Allah telah menjadikan aku juga nabi, dan dialah Allah yang telah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. dan dialah Allah yang telah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Hidup manusia itu tidak selalu harus berada pada satu tempat. Bahkan betapa banyak di antara kita yang tidak mengetahui fase-fase kehidupan kita itu ada di bumi Allah yang mana. Mungkin masa kecil kita di Aceh, masa remajanya di Padang, masa pemudanya di Jambi, masa tuanya di Jakarta, dan wafatnya kita di Mekah. Wallahu tabaraka taala alam. Kita tidak pernah mengetahui di mana kita itu berada, ya kan? Apakah juga mungkin masa kecil kita di Jawa, masa remaja kita di sini, masa dewasa kita di mana? Fi ayyi ardin tamut, di bumi mana Anda akan meninggal? Semua itu adalah rahasia milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya, dan dialah Allah yang telah menjadikan aku mubarakan, orang yang diberkahi, aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Dari lahirnya Nabi Isa alaihi salam adalah orang yang diberkahi oleh Allah. Masa remajanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat menjadi seorang nabi, menjadi berkah. Memiliki pengikut-pengikut yang setia, al-hawariyun, itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dikejar-kejar ya oleh musuh-musuh dakwahnya, maka kemudian apa? Diserupakan orang dengannya, itu juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga diberkahi oleh Allah, turun menjadi 40 tahun lamanya di dunia. Setelah diturunkan, itu juga diberkahi oleh Allah, dinikah ya, berumah tangga selama 40 tahun ini, itu juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggalnya ya, disolatkan oleh seluruh kaum muslimin di akhir zaman pada saat itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, itu juga adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita memiliki cita sehal yang seperti itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu kehidupan kita ini seperti apa. Apakah ketika kita meninggal banyak orang yang mensolati kita atau tidak? Apakah kita meninggal banyak orang yang tidak tahu di mana kita ya disolati, di mana kita dimakamkan? Ya kan, maka ini adalah hakikat daripada dunia yang kita tidak pernah tahu. Rahasia-rahasia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kita pelajari itu adalah hakikat daripada dunia. Ya, agar orang tidak terjebak kepada dunia ini. Karena secara umum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita inna dunya hulwatun khadra, sesungguhnya dunia itu rasanya manis dan hijau dalam pandangan mata manusia. Maka manusia itu ketika tidak ada nas, ketika tidak ada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada tuntunan wahyu yang mengingatkan kepada kita akan hakikat daripada dunia itu, banyak manusia terlalaikan. Itulah salah satu fungsi agama kepada kita, mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia tidak lama. Kehidupan kita di dunia dia memiliki batas. Bahkan Rasulullah sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa sesungguhnya di penghujung 100 tahun ke depan kita tidak ada lagi di sini. Kita tidak tahu siapa yang akan memakmurkan Masjid Al-Istiqomah ini. 100 tahun ke depan kita semua tidak ada di sini. Apakah anak cucu kita yang memakmurkan kelanjutan daripada masjid ini? Wallahu taala a'lam. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa belum tentu juga anak kita berada di negeri ini. Bisa saja dia merantau, bisa saja dia pergi kemana. Ya kan? Kita tidak pernah tahu. Tapi kita mesti mengetahui bahwa hakikat dunia ini itu sesuatu yang memang harus dihadapi oleh kita. Maka hakikat dunia yang pertama, bahwa dunia ini adalah daru bala'in wa imtihan. Ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa dunia ini adalah negeri tempat tinggalnya bala, tempat tinggalnya musibah, tempat tinggalnya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi ini adalah dunia. Jadi yaumun laka wa yaumun alaika. hari ini dunia itu bisa milik kita, tapi hari esok bisa jadi dunia itu menjadi musuh bagi kita. Itulah dunia. Orang tidak mungkin menangis selama-lamanya. Kadang dia menangis, kadang dia juga ya tertawa, kadang dia tersenyum, kadang dia sedih. Antum membaca Al-Quran pun sama. Ya, meskipun kita diberitakan beradab ketika membaca Al-Quran, perbanyak kita menangis, tapi bisa jadi kita menangis pada halaman ini, tapi kita tersenyum pada halaman berikutnya. Ya kan? Kita bersedih ketika membaca ayat-ayat Al-Quran tentang azab, tentang bagaimana Allah membinasakan orang-orang terdahulu, tapi ketika buka lembaran Al-Quran berikutnya, bagaimana Allah memuji kepada orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah, sehingga kita pun tersenyum. Ada kalanya kita juga pesimis dalam menghadapi bacaan-bacaan Al-Quran yang mengisahkan tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah. Tapi ada juga yang kita optimis, ternyata banyak di sana orang-orang yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal kita tahu, tidak ada nama yang disebutkan di dalam Al-Quran kecuali dua alternatif. Pertama, orang itu adalah hina, dan kita dipinta untuk mengambil pelajaran agar kita jangan jadi orang yang terhina. Ada lagi nama di situ adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk mengambil ibrah agar kita menjadi orang seperti itu. Lihatlah nama-nama para nabi dan para rasul yang ada di dalam Al-Qur'an. Orang-orang soleh, ya kan? Orang-orang soleh. Bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kita melihat misalkan kisah Luqman. Kisah Luqman ketika ia memberikan nasihat kepada anaknya. Luqman namanya muncul di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Siapa dia? Para ulama telah menegaskan banyak dalam riwayat-riwayat yang ada, hanyalah dia itu adalah seorang pedagang kayu yang setiap harinya dia bekerja mencari kayu bakar di tengah-tengah hutan. Ya kan, kemudian kayu bakar itu dipanggulnya oleh dia, setelah diikat dipanggulnya oleh pundaknya, dibawa ke kota. Ya, kemudian diperjualbelikan kayu tersebut dari dalam hutan itu, ya. Kemudian setelah itu apa? Itulah dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Akan tetapi setiap kali dia datang ke rumah, yang ditanyakan kepada keluarganya itu adalah apa? Nasihat yang baik. La tusyrik billah. Sekali-kali jangan Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak dan yang lain-lain. Namanya muncul di situ. Dia bukan nabi, juga bukan seorang rasul. Kita juga mendapati di dalam Al-Qur'anul Karim betapa banyak Allah menyebutkan bukan nabi dan bukan rasul, tapi Allah jamin kehidupannya. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, ya kan, namanya disebutkan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Ya, orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin, kalangan ansor, kehidupan mereka apa? Diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendapati misalkan kisah seorang wanita, ya, yang dia merasa dikecewakan oleh suaminya dalam surah Al-Mujadilah yang menjadi salah satu sebab turunnya ayat ini. Seorang wanita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan perihal suaminya yang telah menzihar dirinya. Sesungguhnya suamiku telah mengatakan, di usiaku yang tua ini sudah habis masa mudaku aku lalui bersama dengan suami ini. Masa mudaku dengan penuh canda, tawa, sedih dan dukanya bersama suamiku ini. Akan tetapi di akhir hayat seperti ini, di saat fisikku sudah lemah, suamiku tiba-tiba mengatakan, ya, aku melihatmu seakan-akan engkau adalah seperti punggung ibuku. Artinya apa? Aku tidak mau lagi menggauli Anda karena Anda sudah saya anggap sebagai ibu kandungku sendiri. Atas pernyataan ini dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suamiku telah melakukan hal ini, apakah pantas? Apa yang mesti aku lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan engkau berbicara sembarangan. Bahwasanya suami kamu itu adalah anak dari saudaramu sendiri. Ya, jangan berbicara sembarangan. Demikianlah ya Rasulullah, dia mengatakan hal itu berulang kali kepadaku. Maka ketika tidak mendapati hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita itu dia terus mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai turun, ya, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakum ma innallaha samii'un basir. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kalian percakapkan, yang kalian perdebatkan antara seorang wanita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu turun di situ perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan hukum seadil-adilnya di situ. Ya. Dari sinilah kita tahu bahwa dunia ini adalah cobaan, dunia ini adalah musibah, ujian. Yang hari ini untuk kita, besok belum tentu untuk kita. Hari ini bisa kita tersenyum, besok bisa jadi kita menangis. Bukankah setelah orang sehat, setelahnya akan ada sakit? Bukankah setelah itu sakit, yang diharapkan oleh seseorang yang sakit adalah dia sembuh dari sakit, dari sakitnya. Yaumun laka wa yaumun alaika. Hari ini untuk Anda dan besok itu bisa menjadi musuh bagi Anda. Ini hakikat yang pertama. Yang kedua, bahwa fitnah daripada dunia itu, orang tidak akan bisa lari dari fitnah dunia. Orang tidak bisa lari dari fitnah dunia. Ya, dunia itu akan selalu berada di hadapan kita dengan segala fitnah yang ada, yang dikandung dalam dunia tersebut. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kata Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa janganlah seseorang di antara kalian itu dalam hidupnya berdoa agar Allah palingkan dia dari fitnah. Ya, tidak layak bagi seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dipalingkan dari fitnah. Ini bukan doa yang baik. Ya. Ya Allah, hindarkan aku dari fitnah dunia ini. Ini enggak bisa. Dunia itu sendiri datang kepada kita merupakan apa? Fitnah, ujian, cobaan. Ya kan? Maka kata Abdullah bin Mas'ud di sini dikatakan, "Fa in la yaqulanna ahadukum Allahumma inni a'udzu bika minal fitnah." Tidak ada, tidak diperbolehkan seseorang dia mengatakan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dunia ini yang penuh dengan fitnah." Ya. "Fa innahu laysa minkum ahadun illa huwa wa yashmalu 'ala fitnatin." Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang hidup di dunia kecuali dia harus berinteraksi dengan fitnah itu, dengan dunia itu. Li'anna Allah yaqulu, kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah apa? Fitnah, ujian, ya, ujian. Dalam surat At-Taghabun ayat 105. Akan tetapi kata Abdullah ibn Mas'ud, "Fa ayyukum ista'adha?" Apabila atau mana saja di antara kalian yang ingin berlindung, ya, berlindung dari fitnah ini, maka falyasta'id min mudillatil fitan. Yang diperbolehkan bagi kita itu berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang akan menyesatkan kita. Ya. Jadi bukan berlindung dari fitnah itu sendiri, tapi berlindung dari apa? Ya, kesesatan yang ditimbulkan dari fitnah tersebut. Ya. Jadi fitnah itu sebagai ujian, cobaan maupun musibah, bencana kepada kita, itu bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah itu, bisa juga membuat orang itu apa? Orang itu malah dia terkena musibah dengan fitnah tersebut. Ada yang menjadi orang itu dia mengambil petunjuk dan ibrah sehingga dia sadar. Ada juga yang semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang menanggapi sebuah fitnah, ujian dari dunia ini, manusia itu akan selalu dibagi menjadi dua. Ada orang yang dia senantiasa istiqamah ya dalam menghadapi fitnah itu sehingga dia terjaga keimanannya, ada yang juga dia tidak, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Allah memberikan karunia kepada Fir'aun? Ya kan? Kekuasaannya diberikan semuanya kepadanya. Kemudian semua kekayaan yang ada di negeri ya, Mesir itu semuanya diberikan. Tidak ada sesuatu yang ditahan, siap diberikan semuanya. Bahkan semua orang tunduk kepadanya. Bukankah itu merupakan ujian dan cobaan? Tapi ketika ujian dan cobaan itu sampai kepadanya, dia tidak sampai mengetahui hakikat daripada dunia. Bahwa dia pun akan meninggal, dia akan mati, tidak hidup selamanya membawa dunia tersebut. Nah, ini yang kedua, fitnah itu tidak akan bisa kita lari darinya, harus dihadapi. Ya, harus dihadapi. Yang ketiga, hakikat daripada dunia itu adalah menjadi sunnatullah. Antara satu orang dengan orang yang lainnya itu akan terfitnah satu sama lainnya. Ya, akan terfitnah. Di antara manusia itu akan terfitnah antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 20-nya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya itu fitnah, ujian. Atasbirun, apakah kalian juga bisa bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Allah Subhanahu wa taala maha melihatnya. Jadi manusia itu satu sama lainnya dia akan terfitnah. Ya, akan terfitnah. Satu sama lainnya akan terfitnah. Para rasul dia akan terfitnah dengan apa? Umatnya. Para nabi dia akan terfitnah dengan umatnya, akan diuji oleh umatnya. Ada di antara rasul yang dia mengajak manusia tidak ada yang mengikuti meskipun satu orang. Jadi rasul dakwah ke sana kemari berpuluhan tahun, ratusan tahun, tidak ada apa pengikut meskipun satu, enggak ada. Dari awal sampai akhir dia dakwah cuman dia sendiri. Ada yang pengikutnya cuman satu orang, ada yang cuman 3-4 orang, ar-rahat 3-4 orang. Ada yang jumlahnya banyak seperti Nabi Musa alaihissalam, ada yang jauh lebih banyak lagi sebagaimana umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lainnya, ya, maka para nabi dan para rasul terfitnah dengan umatnya. Dari dakwah umat yang lemparin batu, mencela, mencibir dan yang lain-lainnya. Rasul terfitnah dengan umatnya. Ulama juga banyak yang terkena fitnah karena sebab orang awam. Ya kan? Orang-orang awam mengadu domba ulamanya. Ya. Oh, ulama si fulan enggak baik. Ini ulama yang si fulan baik. Diadu mereka gitu. Itu juga banyak terjadi sepanjang zaman. Ya, seperti itu. Raja dengan rakyatnya terfitnah banyak. Ya, penguasa dengan kita sebagai rakyatnya. Ketetapan banyak yang berseberangan dengan keinginan rakyatnya, banyak yang menzalimi rakyatnya dan yang lain-lain. Ini terfitnah. Orang kaya terfitnah juga dengan orang miskin. Diuji maksudnya dengan adanya orang miskin. Ya. Karena kalau orang miskin itu mau minta-minta, memang dia orang miskin. Ya, memang dia fakir. Kalau kaya ngapain dia akan meminta-minta kan gitu. Maka orang kaya fitnahnya adalah biasanya orang miskin. Ada orang miskin datang ke rumahnya. Sekali didatangi dikasih. Dua kali dia dikasih. Tiga kali dia dikasih. Empat kali diceramain. Ya, jangan jadiin langganan dong kita, Mas. Masa sudah tiga kali datang lagi. Esok datang, besoknya lagi datang, besoknya lagi datang. Sekiranya kita mengambil ibrah dari kita, setiap waktu kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta. Salat zuhur kita minta, salat asar kita minta, salat maghrib kita minta, isya minta, subuh minta. Tapi Allah tidak pernah marah dengan permintaan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cinta untuk diminta. Sekiranya kita mau berbagi kepada orang ketika ada yang datang, ya, kepada dia, maka apa? Kita kasih. Kalaupun kita tidak ngasih dengan hal, dengan mal, maka kasihlah dengan lisan kita yang baik. Mohon maaf Pak, hari ini belum bisa. Tolong doakan kepada saya, semoga Allah berikan rezeki, ya kan? Dia pasti juga mendoakan kebaikan untuk kita. Ya kan? Dia pasti mendoakan kebaikan untuk kita. Tapi itulah manusia, akan terfitnah. Karena Bapak dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita ini tidak akan pernah disebut dengan orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Ya kan? Enggak mungkin. Kita disebut orang kaya, oh si fulan itu kaya gitu kan. Kaya itu karena ada orang yang fakir, karena ada orang miskin, maka kita disebut dengan kaya. Ya kan? Lawannya al-ghani itu ada al-faqir. Al-ghani itu adalah orang yang tidak membutuhkan yang lainnya, kecuali membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang fakir ada orang yang dia membutuhkan kepada bantuan orang lain. Ya, maka dari sini juga terfitnah, diuji kita itu dalam hidupnya. Orang yang kuat diuji juga dengan orang yang lemah. Ya. Laki-laki diuji dengan adanya wanita. Ya, laki-laki diuji dengan laki-laki itu ada, tapi itu tidak banyak. Ya kan? Ada, tapi tidak banyak. Tapi laki-laki rata-rata diujinya dengan apa? Perempuan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, tidak ada fitnah yang lebih besar sepeninggalku, sebagaimana yang pernah menimpa umat-umatnya sebelumnya adalah fitnatun nisa, fitnah wanita. Ya kan, fitnah wanita. Oh, laki-laki gagah, saya apa gitu. Ketika istrinya di rumah marah, marah itu, diam juga kita. Ya kan. Ada alasan mengatakan, ya wanita, diladenin marahnya, capek gitu. Udah kita sabar saja, padahal gak berani deh. Ya, gak berani. Bilangnya sabar ya. Ya kan. Nah ini ada fitnah wanita seperti itu. Nah ini, laki-laki terfitnah dengan wanita. Orang mukmin terfitnah dengan adanya orang-orang kafir. Ya, maka Rasulullah SAW mengingat kepada kita, tidak boleh kita sedih kalau ada orang kafir yang meninggal. Justru kita senang. Karena alam semesta itu bisa beristirahat dari kerusakan akhlaknya. Dari rusaknya akidahnya. Langit, bumi, ya kan? Itu ketika ada orang kafir yang meninggal, itu mereka itu senang semua. Ini kita bisa sejenak beristirahat dari kerusakan akidahnya, kerusakan akhlaknya. Ya, ini salah satu fitnah dari dunia ini. Kita orang-orang mukmin diuji dengan apa? Dengan adanya orang-orang kafir. Ya, hakikat dunia yang berikutnya adalah apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan dunia ini memang untuk apa? Menguji kita. Ini hakikat yang berikutnya. Allah tidaklah mengadakan dunia ini, bumi, udara, langit, ya, air dan yang lain-lainnya, tidaklah mengadakan ini semua, bahkan mengadakan kehidupan dan kematian itu untuk memberikan ujian kepada kita. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematian dan kehidupan itu sebagai apa? Ujian. Ayyukum ahsanu amala? Mana yang lebih baik amalnya? Ya, mana yang lebih baik amalnya? Ada orang meninggal, terkadang ada orang meninggal itu dia tidak ridho terhadap takdir. Ya kan? Dia meratap. Maka berarti dia tidak baik. Ya kan? Tidak ahsan amalnya. Ya. Ada juga orang yang meninggal kemudian dia ikhlas, sudah ini menjadi ketetapan. Maka apa? Allah berikan pahala kepadanya. Ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian, kehidupan ini semuanya sebagai apa? Semuanya sebagai ujian. Begitu juga ikhwatal iman. Yang berikutnya di antara hakikat daripada dunia itu, bahwa fitnah itu untuk memunculkan mana orang yang memang jujur keimanannya kepada Allah, mana yang dusta. Ya. Agar ia mengetahui, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Memang Allah Maha tahu, tapi dengan fitnah itu Allah semakin apa? Ya, dia mampu membedakan ini, atau misalkan manusia itu bisa dibedakan. Ini orang yang dia keimanannya itu shadiq, jujur. Ada yang ini adalah dusta keimanannya. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Allahul kadzibi wa la ya'lamanna al-kadzibi. Dengan fitnah itu Allah akan menguji siapa yang jujur keimanannya, siapa yang dusta. Ahasiban nasu ayyutraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Ya, dan apakah manusia itu mengira bahwa dia mengatakan beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, mereka tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Di sini dijelaskan laqad fatanna, sungguh telah kami berikan ujian, fitnah kepada mereka. Yang dari situ apa? Allah mengetahui mana yang dusta dan mana yang jujur keimanannya. Ya, ini adalah tentang masalah dunia. Karena kalau tidak ada ujian itu, lastawannas, manusia itu akan sama sederajat. Kalau tidak ada ujian. Jangankan pada diri kita, para nabi dan para rasul aja berbeda. 124 ribu nabi, itu derajatnya tidak satu derajat. Ada 315 yang Allah angkat menjadi seorang rasul. Berarti 315-nya ini lebih dari 124 ribu nabi. Dari 315, Allah pilih 25 seorang nabi dan rasul yang lebih memiliki keistimewaan. Dari 25, Allah pilih berapa? 5 menjadi ulul azmi. Manusia-manusia pilihan. Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 5, Allah pilih 2. Menjadi khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 orang ini, Allah pilih satu yang paling utama, yang mampu memberikan syafaat yang besar kelak pada hari kiamat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah pilih dari sekian banyak manusia menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, ulul azmi, kemudian juga menjadi khalilullah. Maka ujian dan cobaan itu terkadang bisa mengangkat derajat seseorang, tapi ujian dan cobaan bisa menghinakan seseorang. Kalau dia paham akan hakikat daripada dunia, setiap dunia itu menguji kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita di dunia ini. Kemudian yang berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa fitnah itu akan terjadi sampai hari kiamat. Maka orang tidak bisa melepaskan kita dari fitnah itu. Allah akan apa? Menguji kita sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Ya. Hatta orang pertama kali dimasukkan ke dalam kuburnya, Allah akan uji dia dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Siapa Rabb Anda? Apa agama Anda? Dan siapa Nabi? Nabi Anda. Kalau kita benar jawabannya, maka kata Rasulullah SAW, kehidupan berikutnya jauh lebih mudah untuk dilalui. Tapi kalau dari 3 pertanyaan tidak bisa, maka kehidupan berikutnya lebih sengsara baginya. Kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan niat yang ada pada hati mereka pada saat dia meninggal. Dan kemudian di sini, fitnah ini jangkauannya luas. Tidak hanya pada asyar ataupun keburukan. Bahkan apa? Jangkauan fitnah yang luas ini pun mencakup sesuatu yang baik. Ada orang yang terfitnah dengan apa? Dengan kebaikannya. Ada orang yang terfitnah dengan keburukannya. Jangan anggap bahwa, ya, mohon maaf, misalkan ada orang dilahirkan dalam cacat, kemudian, wah, Allah telah menghinakan diri saya dengan fitnah ini. Ya, kemudian ada orang lagi menganggap dengan dilahirkannya utuh semuanya, ganteng, gagah, cantik, kemudian dia mengatakan Allah telah memuliakan dirinya. Di sini Allah telah menghinakan, di sini Allah telah memuliakan. Tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat rupa-rupa kalian. Allah takdirkan si fulan ini tidak baik, ada kekurangan padanya, tidak bermaksud Allah menghinakan dirinya, tapi Allah menguji sabar atau tidak. Ketika Allah berikan karunia kepada si fulan ini, di mana dia itu Allah berikan apa nikmat yang luar biasa, wajah dan fisiknya yang sempurna, Allah pun menguji dia apakah dia bersyukur atau tidak. Dan seorang muslim hidup di antara dua sayap, sabar dan syukur. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengan dua sayap ini. Tidak mungkin orang itu bersyukur terus. Ada kalanya dia harus bersabar. Ya, ada kalanya dia bersabar. Seorang wanita yang dia cantik luar biasa. Cantiknya luar biasa. Kemudian suatu ketika wanita yang cantik ini, yang cerdas pada zamannya, wanita yang paling cerdas pada zamannya, kemudian wanita ini dia terfitnah dengan pemikiran Khawarij. Tiba-tiba Dia dilamar oleh seorang laki-laki yang rupanya, fisiknya itu buruk. Ya, fisiknya itu tidak mengesankan, ya, ada orang yang suka kepada dia. Jadi hampir orang itu kalau melihat dia enggak suka. Tapi tiba-tiba laki-laki ini datang kepada wanita yang paling cantik pada saat itu, lalu dia apa? Melamarnya. Sungguh saya sangat suka dengan fisik Anda dan juga saya ingin menjadi suami Anda. Ya. Maka kemudian apa? Wanita ini mengatakan, begitu beraninya Anda datang kepada kita. Telah banyak yang datang laki-laki kepada saya tidak menerimanya. Meskipun mereka membawa apa? Fisik yang bagus, harta yang banyak. Anda tidak punya apa-apa. Ya. Harta tidak punya, fisik dan rupa juga tidak baik, tidak suka saya. Tapi karena Anda sudah datang 2-3 kali kepada saya, maka saya terima. Ya, saya terima. Diterima juga nih laki-laki ini. Pada wanita ini diterima. Ya. Laki-laki ini adalah apa? Tidak punya rupa yang baik, tidak punya harta, tapi dia seorang ulama ahlus sunnah. Ulama ahlus sunnah. Sementara wanita ini dia paling cantik, dia paling pintar pada zamannya, kemudian dia juga termasuk orang yang kaya. Segala sesuatunya dia punya di sini. Ini segala sesuatunya dari rupanya, dari ini tidak punya kecuali dia seorang ulama ahlus sunnah. Apa kata si wanita ini? Kalau memang Anda berminat untuk ya menikah dengan saya, maka ya coba datang lagi kepada orang tua. Datang lagi kepada orang tua. Mungkin kata ulama laki-laki ini, jangankan datang kepada satu orang tua. Tiga orang tua untuk mendapatkan perempuan ini pasti akan saya datangi. Ya kan? Maka datang, diterima, kemudian nikah. Dalam salah satu riwayat kemudian wanita ini bermimpi. Dia bermimpi. Dalam mimpinya bahwa dia mengatakan, aku bermimpi disampaikan kepada suaminya ini pada pagi harinya. Semalam aku bermimpi Allah memasukkan kita berdua ke dalam surga. Ya. Semalam aku bermimpi Allah memasukkan kita berdua ke dalam surga. Lalu suaminya bertanya, gerangan apa yang membuat kamu itu bermimpi ya bahwa Allah memasukkan kita berdua ke dalam surga? Itu pun yang aku tanyakan. Kenapa aku dan suamiku ini bisa masuk ke dalam surga? Maka ketika dijawab itu, engkau masuk surga karena kesyukuran Anda memiliki suami seperti itu, dan suaminya masuk surga, ya, sabar dia memiliki suami ini, dan suaminya masuk surga karena dia suami yang pandai bersyukur, ya, memiliki siapa? Istri secantik Anda. Sabar dan syukur itulah yang memasukkan Anda berdua ke dalam surga. Tapi ini kan mimpi. Ya, ini baru mimpi. Belum sebenarnya. Ya, karena mereka berdua masih hidup. Akan tetapi kehidupan itu dia terus berjalan. Sampai seorang ulama ahlus sunnah ini terfitnah dengan pemikiran siapa? Istrinya Khawarij. Di akhir hayatnya. Dia tinggalkan pemikiran ahlus sunnahnya, kemudian dia mengikuti pemikiran siapa? Khawarij, karena takut kehilangan dari dunia, yaitu istrinya yang cantik rupawan. Ini fitnah. Ya, ini fitnah. Akan tetapi, sekiranya waktu mimpi dia itu kemudian apa? Kemudian dia terus bersyukur dan yang ahlus sunnah mendakwakan ahlus sunnah, bahkan bagaimana mengajak istrinya yang paham Khawarij ini, kemudian untuk apa? Bisa rujuk kepada ahlus sunnah, niscaya akan surga itu akan menjadi sebuah kenyataan. Ya, tapi wallahu tabaraka wa ta'ala alam, di akhir hayatnya apakah keduanya dia rujuk kepada ahlus sunnah atau ya sebagaimana dikabarkan dalam riwayat yang lain bahwa justru si laki-laki inilah yang pemikirannya kemudian dia terfitnah dengan pemikiran Khawarij istrinya ini. Nah, ikhwatul iman azakumullahu azza wa jalla. Kalau kita sudah mengetahui fitnah daripada dunia ini, hakikat daripada dunia itu seperti itu, maka bagaimana caranya kita menyikapi hidup kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dialah Allah yang telah menjadikan hidupnya aku diberkahi dimanapun aku berada. Al-Imam Ibnu Qayyim memasukkan ada 5 cara orang hidupnya bisa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Agar hidup kita diberkahi oleh Allah, lakukan dengan 5 cara. Yang pertama, jadikanlah kita itu sebagai mu'alliman fil khair, mengajarkan kebaikan kepada manusia dimanapun kita berada, profesi kita apapun, ya kan? Jadikan kita ini sebagai apa? Mu'allim. Menjadikan diri kita sebagai apa? Pengajar kebaikan kepada orang lain. Apa saja yang kita lakukan? Kalau kita mampu mengajarkan kebaikan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga, kepada orang yang kita kenal, dan yang lain-lain. Jadikan kita ini semuanya sebagai mu'alliman. Mu'alliman lil khair. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini yang pertama. Orang yang menjadi mu'allim, mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ini adalah salah satu pintu keberkahan hidupnya telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam masalah Al-Qur'an Allah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik dari kalian adalah yang sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ya kan? Yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini ciri kebaikan seseorang. Juga di dalam hadis yang sudah kita hafal, idza mata ibnu adama atau idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin, apabila anak manusia itu mati maka dia akan terputus amalnya, akan tapi tersambungkan manfaat dari perolehan yang dia peroleh dari amal tersebut, manfaatnya terus berlangsung. Amalnya memang dia berhenti, tapi manfaatnya dia akan terus ia dapatkan. 3 amalan tersebut, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Masuk dalam kategori yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah apa? Mu'alliman lil khair. Orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, pahalanya dia akan selalu mengalir meskipun kitanya sudah berada di dalam kubur. Bahkan ini dijadikan sebagai amalan penghibur di alam kubur, adalah mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini yang pertama, mu'alliman lil khair. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu menjadikan dirinya da'iyan ilallah. Menjadi seorang da'i yang mengajak manusia untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak manusia untuk apa? Untuk komitmen dengan partainya, dengan kelompoknya, ya. Dengan manfaat pribadinya, tidak, tapi mengajak manusia itu untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ya, sebagai perkataan yang diucapkan oleh manusia itu adalah perkataan mengajak manusia kepada Allah. Dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia itu untuk mengikuti sabili rabbik, jalan Rabbmu. Bukan apa kepentingan manusia, bukan kepada golongannya. Kalau kita ngajak orang untuk apa ngaji, ya agar mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan agar apa, ya jumlahnya biar lebih banyak, ya jumlahnya biar ini, tidak. Tapi bagaimana manusia itu bisa kenal dengan Allah? Jumlah yang banyak kalau semuanya enggak kenal dengan Allah kan percuma. Ya, tapi kita dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya kenal dengan Allah. Da'iyan ilallah. Karena kalau orang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan membela-nya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila Anda menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong Anda dan meneguhkan kaki-kaki Anda semuanya, kan begitu. Dan itulah keberkahan kita. Wariskan kepada anak-anak kita itu adalah apa? Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Cara orang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjadikan dirinya mudzakkiran billah. Orang yang selalu mengingatkan manusia untuk ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ya, seperti yang semalam kita sampaikan, karena ada talbis dari iblis itu, ulama juga manusia terkadang dia bisa lupa. Ustaz juga terkadang bisa lupa. ya kan? Orang awam juga terkadang lupa dan yang lain-lain. Maka diingatkan, diingatkan dan diingatkan untuk apa? Untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudzakkiran billah. Yang keempat, orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala adalah murghiban fi taatillah, yaitu orang yang mencintai ketaatan kepada Allah. Ya, jadi kita ini senang kalau ada orang taat kepada Allah. Kita ini senang untuk melakukan ketaatan, senang juga kalau ada orang yang taat kepada Allah. Karena ada manusia yang hatinya dia rusak, ada orang yang rajin sholat di masjid justru dibenci. Ya, besok-besok kalau masih mau ke masjid jangan lewat depan rumah saya risik melihatnya. Nanti coba yang itu. Ada orang yang kita nggak ganggu, jalan mau lewat saja begitu ke masjid, ya kan? Risik katanya dia bilang itu. Saya ngelihat Anda itu risik kalau sudah ini. Ada orang yang dengar azan pusing dia, ya bingung telinganya. Nah, ditutupi tetap juga kedengaran. Nah, ini orang ini bukan murghiban fi taatillah. Orang ini dia sudah ada penyakitnya, karatnya harus dibersihkan terlebih dahulu. Biar dia senang dengan ketaatan itu. Kalau kita belum mampu melakukan ketaatan itu, paling tidak kita mencintai orang yang melakukan ketaatan itu, kan gitu. Sebagaimana para ulama mengatakan, ya kun aliman, jadilah orang alim. Kalau enggak muta'aliman, jadilah orang yang belajarnya. Kalau tidak bisa muhibban lil ulama, jadilah orang mencintai ulama. Kalau tidak muhibban lil muta'alim, mencintai orang yang sedang belajar. Ya, wala takun jahila, jangan jadi orang jahil. Ya kan? Nah, ini kita harus sama murghiban fi taatillah, senang melakukan ketaatan, senang kepada orang yang melakukan ketaatan juga. Yang kelima, ya, adalah orang yang membenci kepada kemaksiatan dan membenci orang yang berbuat maksiat. Yaitu kalau orang yang dia kemaksiatan itu dia tidak benci kepada kemaksiatan, maka hatinya juga sudah rusak. Ya. Kalaupun dia masih melakukan kemaksiatan itu, paling tidak di dalam hatinya terus dipupuk untuk apa? Bahwa ini adalah buruk, ini adalah buruk. Ghibah misalkan. Kita tahu bahwa ghibah itu buruk. Tapi sulit sekali untuk apa? Untuk menghindarinya. Ngobrol ke sini masuk lagi terjebak ghibah. Masuk lagi sini, gibah lagi. Tapi kita tahu, ya Allah, jadikan apa di dalam hati ini benci kepada apa? Kepada gibah itu. Karena paling tidak kalau hati kita terus ditanamkan rasa benci kepada kemaksiatan, gibah, namimah, dan yang lain-lainnya, ya, ini Allah akan selamatkan kita. Ya, yang tidak diselamatkan oleh Allah itu adalah apa? Orang itu cinta kepada kemaksiatan, bahkan apa? Kemaksiatan yang ia lakukan, itu diungkap-ungkapin di hadapan orang. Kata Rasulullah, ya inna ummati kullu ummatin mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu akan mendapatkan permaafan dari dosa-dosanya kecuali al-mujahirin, orang yang menampak-nampakkan kemaksiatan yang dia lakukan. Ketika ditanyakan mal mujahirun, siapa mereka orang mujahirun itu? Adalah orang yang malamnya melakukan kemaksiatan, pagi harinya dia cerita, padahal Allah sudah menutupinya. Dia ceritakan siang harinya dia melakukan kemaksiatan, Allah menutupi agar apa? Di malam harinya tidak dibuka. Ngobrol ba'da isya diceritakan kemaksiatan siang harinya. Allah tidak memaafkan itu. Maka dari sinilah kita tahu lima hal yang menjadi sebab orang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ini harus senantiasa ditunaikan oleh kita. Yaitu apa? Pertama, mengajarkan kebaikan, menjadi orang mengajak dai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia untuk selalu ingat kepada Allah, mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Innal 'abda idza khalat min hadhihi al-khamsah muhiqat barakatuhu." Seorang hamba apabila kosong dari lima perkara ini di dalam hatinya, di dalam jiwanya, maka keberkahannya hilang. Keberkahannya hilang. Ya. Apabila keberkahan itu hilang pada dirinya, maka akan melahirkan dua penyakit yang besar dalam jiwanya. Jadi kalau lima ini hilang, akan muncul dua penyakit yang besar. Yang pertama adalah apa? Fasadul qalbi. Hatinya itu rusak, wa dhoya'il waqti, dan waktunya rusak, sia-sia. Ya. Jadi hatinya rusak dan waktunya sia-sia. Dan dijelaskan apabila